Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-57 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah ta'ala: "Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum." وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Kami jadikan al-ghamam sebagai naungan bagi kalian. Kami naungkan atas kalian ghamam. Al-ghamam adalah ashab raqiqul abyad, awan putih yang tidak tebal. Atau awan yang ada padanya udara dingin. Sehingga membuat cuaca, suasana atau cuaca jadi dingin. Ini terjadi kata Syaikhul Islam rahimahullah ketika mereka yatihun fil ard, ketika mereka berjalan di antara Mesir dan Syam selama 40 tahun. Di antara bentuk nikmat Allah yang diberikan kepada mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala naungi mereka dengan ghamam dalam perjalanan mereka. Dalam keadaan tidak ada air, tidak ada tempat berlindung, Allah subhanahu wa ta'ala naungi mereka dengan ghamam, dengan awan yang tipis, awan yang barid, yang dingin, yang menyebabkan cuaca dingin. Wanzalna 'alaikumul manna was-salwa. Di antara yang Allah yang Allah nikmatkan, berikan nikmat sebagai nikmat kepada Bani Israel adalah diberi al-man. Al-man kata Syaikhul Islam ini syai'un yusbihul 'asl. Ya, sesuatu yang mirip dengan madu. Yanzilu 'alaihim, turun al-manna ini kepada mereka setiap terbit fajar dan terbit matahari. Sehingga ketika mereka bangun, mereka makan darinya. Ini al-man. Adapun as-salwa, was-salwa adalah sejenis burung. Yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa huwa min ahsan ma yakun min at-tuyur waladzahu atau waladzihi rahman. Ya, adalah burung yang terbagus dan terlezat dagingnya. Ini as-salwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga nikmat telah berikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah ingatkan mereka pernah diberi nikmat ketika berjalan selama 10 tahun mereka yatihun fil ard bainal Misr wa Syam, Allah naungi mereka dengan awan. Yang kedua, berikan kepada mereka al-mannu, al-man yani sesuatu yang mirip madu yang ada di setiap terbit fajar dan terbit matahari. Dan yang ketiga, berikan mereka maka as-salwa. As-salwa ini jenis burung, bahkan burung yang termasuk burung terbagus dan terlezat terenak dagingnya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu di sini fil amr tetapi lil ibahah. Sebagaimananya silakan. Silakan kalian makan min di sini libayil jins, di bayan al-jins, ya bukan litab'id, bukan artinya dari sebagian, tetapi menjelaskan jenis. Artinya, makan oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan. Jangan yang khabith, tetapi makan yang tayyib. Ya, makan oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan. Ini minnya min libayan ajins. Wama zalamuna, mereka tidaklah mendzalimi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Mereka tidak mengurangi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi merekalah mereka sendiri yang telah mendzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ke-57. Adapun faedah yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang pertama, ayat ini menunjukkan nikmatullah tabaraka ta'ala bima hayya'ahu ibadihi min adh-dhil. Di antara nikmat Allah yang diberikan, Allah persiapkan bagi hamba-Nya adalah adanya adh-dhil. Adh-dhil itulah tempat bernaung. Fa inna adh-dhilla 'anil har min ni'mil 'ibad. Karena adanya naungan-naungan, tempat berteduh, tempat bernaung ketika ada panas, ini termasuk nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Kalau jadikan ada bayangan, ada tempat untuk berteduh, ia bernaung ketika panas. Yang kedua dari ayat ini, kata Allah rahimahullah ta'ala, annal ghamam, bahwasanya awan itu yasiru bi amrillah, berjalannya awan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya amrun kauni, sehingga awan pun diperintah oleh Allah untuk senantiasa menaungi mereka, menaungi Bani Israel ketika berjalan baina Mesir wa Syam. Yang ketiga, tabaraka rahimahullahu ta'ala, dalam ayat ini menunjukkan nikmat Allah kepada Bani Israel. Allah berikan kepada mereka al-man wa salwa. Tadi al-man, al-man itu adalah sejenis madu, mirip dengan madu, adapun as-salwa adalah sejenis burung. Sehingga ada satu faedah yang boleh sebutkan. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, anna lahmat tuyur min afdhalil luhum. Kata beliau bahwasanya daging burung itu termasuk daging paling afdhal. Kata daging yang paling afdhal, yang paling baik adalah daging burung. Pertama, kata beliau, li'anna Allah ta'ala hayya lahum ruhumat tayyib. Dalam ayat ini, di antara nikmat Allah berikan kepada Bani Israel dan Allah ingatkan di dalam nikmatnya adalah Allah persiapkan, Allah berikan kepada mereka daging-daging burung. Yang kedua, yang menunjukkan daging burung itu termasuk daging yang terutama, yang paling afdal adalah wahuwa aydhan luhum ahli jannah. Karena daging burung itu ada daging penduduk sorga. Yang dimakan ahli sorga di atas adalah daging burung. Sebagai dalam surat Al-Waqi'ah, walahmi tayirin mimma yashtahun. Ya, daging burung yang mereka inginkan, mereka dapatkan di sorga. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara faedah ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, nalisan idha an'amallahu alaihi binikmatin, bayam bagi an yatabassata biha wa la yuhrim nafsahu biha minha. Ketika Allah berikan nikmat kepada seseorang, maka hendaknya dia memanfaatkannya, menggunakan nikmat Allah tersebut. Jangan dia haramkan dirinya untuk mendapatkan atau untuk mengambil, untuk menggunakan, untuk memakan nikmat-nikmat tersebut. Karena Allah memerintahkan dalam ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan kalian makan yang baik-baik dari si yang diberikan. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inal insan la yambaghi an yata'affafa an syai'il mubah. Tidak boleh seorang itu menjaga dirinya ingin menjauhkan diri dari sesuatu yang mubah. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, man imtana'a min aqli tayyibat لغيري سبب شرعي فهو مذموم. Barang siapa yang enggan memakan yang baik-baik, memakan makanan-makanan yang baik-baik tanpa ada sebab syar'i, maka dia tercela. Ya, tidak boleh dia menghindar, ya, tidak mau mengharamkan dirinya dari satu makanan tertentu yang halal, yang baik, kecuali ada sebab syar'i. Ya, disebutkan oleh Utsaimin rahimahullahu taala, falinsan, kata beliau, layam bagi an yamtani amnitani thayyibat, tidak boleh seseorang merasa enggan, tidak mau memakan yang baik-baik, yang halal-halal, kecuali tiga. Yang pertama, kecuali ada sebab syar'i, illa disababin syar'i. Sebab syar'i ini, tidak boleh seorang meninggalkan sesuatu yang mubah, yang baik, kecuali dengan sebab syar'i. Sebab yang syar'i ada tiga. Sebab yang dianggap syar'i itu ada tiga. Yang pertama, sebab syar'i ya ta'allaq bid badani, terkait dengan badannya. Memang ya, makanannya baik, makanannya halal, tetapi mungkin akan menyebabkan alergi misalnya, atau sesuatu yang kurang baik efeknya di tubuh dia. Atau iya, terkait dengan orang lain. Iya, dia ihsan, dia enggan memakannya, iya, karena lebih mendahulukan yang lain. Atau karena terkait dengan agamanya, terkait dengan perkara agamanya. Itu kata beliau rahimahullah, dia khawatir, ya, ketika memakannya, kata Muhammad rahimahullahu taala, yahsha an tatasallabihi nafsuhu hatta yakuna hammuhu an yudhhab idhhaba ila thayyibati fi hadhihi dunya. Dia khawatir ketika memakannya, menggunakannya, akan menyebabkannya terus menginginkan, ya, kehidupan dunia, kemewahan dunia, ya, maka dia tinggalkan. Kemudian di antara faedah ini, kata Syaikh bin rahimahullah, dan mubah min rizqi huwa thayyib, yang mubah-mubah yang boleh dimakan, diminum, itulah yang dimaksud dengan at-thayyibat min rizqi. Sehingga kata Syaikh rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya haram hukumnya memakan yang khabith, haram hukumnya memakan yang khabith, lawannya thayyib. Yang khabith, yang buruk, ini ada dua. Makanan-makanan yang buruk yang haram dimakan itu ada dua. Yang pertama, khabithun lidhati. Yang kedua, khabithun dikasbih. Makanan yang buruk, yang tidak baik, yang diharamkan dimakan itu ada dua. Yang pertama, khabithun lidhati, memang buruk zatnya, seperti bangkai, khamar, daging babi, dan semisalnya. Ada khabithun likasbi, kalau zatnya hukum asalnya tayyib, tetapi dia menjadi khabith karena sebab kasbih, cara mendapatkannya. Dia dapatkan dengan cara riba, dia dapatkan dengan cara korupsi, dia dapatkan dengan cara mencuri. Iya, walaupun hukum asalnya, ainnya itu halal, tapi ketika dia dapatkan dengan cara yang haram, menjadi khabith, khabith dikasbih. Demikian, wallahu a'lam bishawab.